Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, dan kita juga membahas fikih syafi'i dari fikih dasar dari kitab Matan Abu Syuja. Baik, kali ini kita lihat Syarh Sunnah ke-54, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, serial yang pertama, kelanjutan dari kemarin. Dan nanti ada pembahasan Masidna Abu Bakar di buletin selanjutnya. Baik, bisa dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebut setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pengganti beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikatakan di sini dia itu afdalul khalqi, manusia terbaik, dan akhyaruhum, terpilih, ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita lihat selanjutnya keutamaan sahabat Abu Bakar. Kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Jadi Rasulullah sallam sebagai rekomendasi pada Abu Bakar, Abu Bakar itu jadi orang kedua setelah beliau. Sebagaimana kita lihat dalam hadis kemarin yang keutamaan Abu Bakar jelaskan pada rincian pertama, sekarang rincian kedua ada hadis juga dari Ali yang sama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in kuntu la arju ayyaj'alaka Allahu ma'a sahibaika li'anni kathiran ma kunta asma'u Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kuntu Abu Bakrin wa Umar kuntu huwa Abu Bakrin wa Umaru wa fa'altu Abu Bakrin wa huwa Umaru wa antolaktu Abu Bakrin wa Umaru. Aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabatmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis Bukhari 3677. Nah, dikatakan di sini aku sangat berharap Allah akan mengumpulkan bersama dua sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan kalau disebutkan Rasul setelah itu Abu Bakar terus Umar, berarti Abu Bakar orang kedua. Lantas dilanjutkan, saat terpenting adalah kebersamaan Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hingga kesempatan ini terukir indah dalam Al-Qur'an dengan menyematkan kepadanya gelar sahabat. Allah taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh rajahu alladhina kafaru id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idhuma fil ghari Idh yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. At-Taubah 40. Lihat, ini disebut di dalam Al-Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Hingga kesempatan ini terukir, yaitu ketika beliau sampai di Gua Tsur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Gua Tsur, beliau berdiam di situ untuk 3 hari. Nah, ketika itu ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Lantas disebutkan dalam ini surat At-Taubah ayat 40, illa tansuru faqad nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru tsaniyaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi. Nah, ini ada kalimat sahibihi, la tahzan innallaha ma'ana. Lihat saja pada kalimat terakhir, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa. Di waktu dia berkata kepada sahibnya, berkata kepada temannya, la tahzan, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah itu beserta kita. Nah, terus kejadian ini? Kejadian ini juga diceritakan sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadukum nazara ila alqadamayhi absarana tahta qadamayhi faqala ya Abu Bakrin ya Aba Bakrin ma dhannuka bithnain Allahu thani thalithuhuma. Aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada di atas kepala kami ketika kami di dalam gua. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, seandainya seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya dia akan melihat kita di bawah kedua kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apalah yang kau perkirakan terhadap dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pihak ketiga? Baik, ketika itu sudah berada di Gua Tsur, orang-orang musyrik asalnya tidak mengetahui jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, karena ketika itu tempat yang bukan jalan biasa menuju Madinah, karena mereka lewat jalur selatan memutar arah baru nanti kemudian ke arah utara dari Mekah, dan jejaknya itu telah dihapus oleh kambing yang lewat. Ada seorang sahabat yang punya kambing ketika itu menghapus jejak tadi. Namun qadarullah tetap ketahuan juga. Nah, ketika sudah sampai di Gua Tsur itu, seandainya orang-orang musyrik itu lihat ke bawah, lihat ke kakinya, tentu nantinya terlihat Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dikatakan oleh Abu Bakar, nazartu ila aqdamil musyrikin. Saya sudah lihat itu kakinya orang musyrik. Ala ru'usina, di atas kepala kami. Wa nahnu fil ghar. Dan kami berada di dalam gua. Gua Tsur tadi. Dan Gua Tsur itu posisinya tinggi. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi. Andai orang-orang musyrik itu melihat ke kakinya, absarana, tentu dia akan melihat kita. Tahta qadamayhi, kita yang berada di bawah kaki keduanya. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang sedangkan Allah itu yang ketiganya? Artinya Allah nolong kita ketika itu. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar, harus yakin pada Allah, tawakal pada Allah, walaupun dalam keadaan genting seperti ini pasti ada jalan keluar. dihibur dengan mengatakan Allahu salisuhuma. Allah itu yang ketiga. Menunjukkan Allah itu dekat pada orang-orang yang beriman. Ya, kalimat ini menunjukkan ya, Allah itu dekat dengan orang-orang beriman. Namun kalimat ini bukan menunjukkan Allah secara zatnya atau zat Allah ada di muka bumi bersama dengan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Di sini tidak menyebutkan kesatuan tempat, cuma menyebutkan Allah dekat. Allah dekat, Allah menolong Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan prinsip kita yang mengakui Allah itu menetap tinggi di atas sana. Terus sekarang keutamaan yang ketiga. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat keutamaan Abu Bakar ketiga. Abu Bakar itu yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Zatu Salathil. Maka ia pun menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyatu. Faqultu minar rijali? Faqala Abuha. Qultu summa man? Qala summa Umar ibn al-Khattabi fa'adda rijalan. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah, aku bertanya, maksudku dari kaum laki-laki. Beliau menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Berarti ayahnya Aisyah, Abu Bakar disini disebut. Terus aku bertanya lagi. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Nah, situ kata Aisyah, yang paling cinta, kata Nabi SAW yang paling dicintai dari para dari orang-orang yang ada adalah Aisyah terlebih dahulu. Kemudian, kalau laki-laki siapa? Maka beliau jawab Abu Bakar. Terus siapa lagi? Terus dijawab Umar. Terus lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berangan-angan seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil kekasihnya, niscaya Abu Bakarlah yang pantas menyandang gelar tersebut. Dalam hadis disebutkan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, la takhattu Abu Bakrin khalilan." Walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadallahu sahibakum khalilan. Sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini diriku sebagai khalilnya. Baik, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seorang sebagai kekasih, kata Nabi, aku akan pilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini sebagai khalilnya. Terus keutamaan yang keempat. Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Nah, kita lihat semangat Abu Bakar dalam beramal dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman qala Abu Bakrin, ana qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan qala Abu Bakrin, ana qala faman at'ama minkum kumul yawma miskinan qala Abu Bakrin, ana qala faman da'ada minkumul yawma maridon qala Abu Bakrin, ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar berkata, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanya, yang berpuasa siapa? Terus yang mengiringi jenazah siapa? Memberi makan orang miskin siapa? Mengunjungi orang sakit siapa? Dijawab semua, Abu Bakar menjawab, saya. Berarti Abu Bakar itu lakukan puasa, mengiringi jenazah, memberi makan orang miskin, dan mengunjungi orang sakit. Abu Bakar semuanya jawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah." Jika hal tadi terkumpul pada orang, pada seseorang, maka dia itu akan masuk surga. Maka menunjukkan ini keistimewaan Abu Bakar, semangat beramal soleh. Maka coba lihat di sini ada komentar dari Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani, tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashabu Rasulullah sallallahu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikan majrur ashaba Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salatin walakin bisyai'in kana fi qalbihi qala alladhi kana fi qalbihi hubbu lillahi azza wa jalla wan nasihatu fil khalqi fi khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau salat, akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya. Mengomentari ucapan Al-Muzani tersebut, Ibnu Aliyah mengatakan, sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat ingin terus memberi kebaikan terhadap sesama. Nah, lihat, tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat karena banyak yang mengerjakan puasa atau salat, akan tapi sebenarnya iman yang menetap dalam hati Abu Bakar. Maka dia bisa lakukan tadi puasa, mengiringi jenazah, memberi makan orang miskin, mengunjungi orang sakit. Itu amalan-amalan yang juga bisa kita tiru dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita lanjut at-tadhib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita telah bahas syarat sholat sebelum mengerjakan sholat. Ada lima, yaitu menyucikan anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Terus kita sudah bahas juga, boleh meninggalkan menghadap kiblat untuk dua keadaan. Yang pertama, ketika sangat genting. Yang kedua, dalam sholat sunnah saat safar di atas kendaraan. Sholat sunnah saat safar di atas kendaraan. Sekarang kita bahas rukun-rukun sholat. Di sini Imam Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja memilih rukun sholat nanti ada 18. Bisa dibaca. Rukun sholat. Qala Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja, arkanus sholati 18 ruknan. 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al kudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tu'maninatu fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi wa julusul akhiru wa tashahudu fihi wa tashahudu fihi wassalatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fihi wa taslimatul awwalu ula wa taslimatul ula so, alif lazimah maka bacanya fathah terus wa niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakaronahu. Rukun salat ada 18, yaitu pertama niat, kedua berdiri jika mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yang kelima ruku, yang keenam tuqmaninah dalam ruku, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tuqmaninah dalam iktidal, yang kesembilan sujud, yang kesepuluh tuqmaninah dalam sujud, yang kesebelah duduk di antara dua sujud, yang kedua belas tuqmaninah ketika duduk di antara dua sujud, yang ketiga belas duduk terakhir, yang ke-14 tasyahud dalam duduk terakhir, yang ke-15 membaca solawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ke-16 salam pertama, yang ke-17 berniat selesai dari solat, yang ke-18 mengerjakan rukun secara tertib sesuai dengan yang kami sebutkan tadi. Baik. Di sini ada 18 rukun solat. Namun umumnya kalau mazhab Syafi'i menyebutkan 13 atau 17. Ada di sini yang di poin nomor 17, yaitu berniat keluar dari sholat asalnya tidak termasuk rukun. Berniat keluar dari sholat tidak termasuk rukun. Ada di situ nomor 17. Jadi kalau kita mau ulang, rukun sholat ada 18. Kalau saya keluarkan niat tadi, niat keluar dari sholat jadi 17. Yang pertama, niat. Yang kedua, al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat al-fatihah. Dan di dalam surat al-fatihah ada bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat dari al-fatihah, maka dibaca. Terus yang kelima, ruku. Yang keenam, tuma'nina ketika ruku. Yang ketujuh, bangkit dari ruku. Yang kedelapan, tuma'nina ketika bangkit dari ruku. Atau itidal tadi ya, bangkit dari ruku namanya itidal. Yang kesembilan, sujud. Yang dimasukkan sini sujud dua kali. Yang ke-10 tuma'nina ketika sujud. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. 12 tuma'nina ketika duduk antara dua sujud. 13 duduk tasyahud akhir. 14 membaca tasyahud akhir. 15 solawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 16 salam pertama. 16 salam pertama. Langsung 17 tertib berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun yang ada. Ya, dia tadi yang dikeluarkan atau tidak dimasukkan dalam rukun adalah niat keluar dari sholat. Dan dalam mazhab Syafi'i yang lebih kuat, al-ashah yang lebih kuat, itu tidak termasuk rukun. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari rukun. Ingat, terlebih dahulu pahami rukun, Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan saat sholat. Dan jika tidak ada rukun, maka sholat tidak sah. Jika tidak ada rukun sholat, sholat tidak sah. Jadi kalau rukun ini ada, baru sholat itu ada. Kalau tidak terpenuhi rukun, berarti sholat kita anggap tidak ada. Hampir sama dengan syarat, syarat sholat itu hampir sama dengan rukun. Namun bedanya syarat sholat itu dikerjakan sebelum sholat. Kalau rukun sholat dikerjakan saat sholat dilaksanakan, itu bedanya. Nah sekarang kita lihat berawal dari niat. Nah coba dibaca niat dulu. Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Buku berkata, yang pertama dasar wajibnya niat adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Bayyinah ayat kelima. Demikian juga hadis, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Jadi dasar rukun pertama adalah niat. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan melakukan sesuatu terkait dengan perbuatan yang nanti akan dilakukan. Berarti harus dekat dengan perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam niat nantinya itu ada tiga hal nanti para ulama bedakan. Yang pertama ada niat, kemudian ada al-fi'il, perbuatan, kemudian ada fardiyah. Jadi kalau niat dalam mazhab Syafi'i nanti ada tiga macam. Saya sebutkan dalam Safinatun Najah dulu. Ambil tas putih saya di sini. Tas putih. Ya, saya ulang, dibagi tiga. Niat itu di dalamnya ada tiga hal. Yang pertama, qasdul fi'li. Saya ulang tadi, ada yang keliru. Qasdul fi'li, yang kedua ada ta'yin. Yang ketiga ada fardiyah. Kalau untuk sholat wajib, ada harus ada tiga ini. Qasdul fi'li itu artinya saya ingin sholat berarti. Terus yang kedua tadi apa? Ta'yin. Ta'yin berarti saya tentukan sholatnya. Ya, saya tentukan sholatnya, namanya apa. Kemudian yang ketiga, fardiyah, ditentukan untuk sholat wajib atau apa. Jadi kalau sini bahas fardiyah, berarti tentukan itu untuk sholat wajib. Saya ulang, dalam niat nanti ada tiga hal. Ada qasdul fi'li, berniat lakukan perbuatan sholat berarti. Kemudian yang kedua, ta'yin, menentukan sholatnya. Yang ketiga, menentukan fardunya. Maka dalam mazhab Syafi'i yang menganjurkan melafazkan niat, lafaznya jadi digabung nih. Qasdul fi'li, lakukan sholat berarti. Usolli, saya sholat. Saya ingin sholat, itu satu. Ta'yin apa tadi? Apa tadi? Menentukan sholatnya. Sholat apa? Usolli fardhu zuhri. Sholatnya. Fardiyah. Disebutkan wajibnya. Berarti ada kalimat fardhu. Usolli fardhu zuhri. Sah. Sudah ada tiga di situ. Terus kalau untuk sholat sunnah cuma jadi dua. Sholat sunnah kalau yang punya sebab cuma jadi dua. Yang pertama qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin. Fardiyah enggak? Qasdul fi'li berarti saya niatan sholat. Terus yang kedua ta'yin, saya mau sholat apa dari sholat sunnah? Sebutkan jenis sholatnya. Berarti kalau sholat sunnah misalnya, dia pakai usolli, qasdul fi'li ya, usolli. Terus dia ta'in, tentukan sholatnya, usolli. Apalagi saya lupa, gak hafal-hafal ini. Usolli sunnat tarawihi. Usolli sunnat tarawihi. Saya mengerjakan sholat, saya ingin mengerjakan sholat sunnah tarawih. Nah, situ sudah ta'in. Ya, sudah ta'in di situ. Itu cara niatnya diatur kayak gitu. Terus, kalau untuk sholat sunnah yang mutlak, tidak punya sebab. Saya masuk masjid malam-malam kayak gini, dia pernah nganggur, saya sholat sunnah 2 rakaat saja. Maka cuma ada satu saja, yaitu niat lakukan sholat. Berarti cuma ada qasdul fi'li saja. Maka dia cuma masuk usolli, sudah langsung mulai sholat ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, pengaturan niat tadi ada dari lafaz usolli tadi. Sebab-sebabnya kok muncul fardhu zuhri ya, itu tadi ketentuannya tiga itu. Itu dari sisi apa? Niat. Sedangkan menentukan jumlah rokaat kalau dalam penyusunan niat itu cuma disunahkan saja. Yaitu dia sebut ya, usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin. Arba rokaatin cuma sunnah hukumnya. Wal idhofa ilallah. Ya, dan tambahan lagi, sholat ini untuk Allah. Usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin. Di ujung-ujungnya, lillahi ta'ala. Ditentukan lagi di situ, sunnah lagi, tentukan ini adaan atau qadhaan. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Saya jadi imam, imaman, mustaqbilal kiblati, adaan. Saya pernah sebut adaan ya, sama qadhaan. Adaan apa? Nah, kerjakan pada waktunya. Kalau qadhaan berarti sudah selesai waktu. Kalau ada yang bangun subuh jam 7, nah, dia harus baca niatnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i baca niatnya, dia harus ganti qadhaan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati qadhaan. Dan pakai adaan lagi, kamu mengelabui niat namanya. Qadhaan lillahi ta'ala. Nah itu namanya penyusunan niat dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Saya enggak lagi kritisi ini, lagi menjelaskan dulu. Nah kita balik tadi. Dari 17 rukun tadi, sebelum saya rinci lagi nanti dari Al-Fatihah, dari 17 rukun tadi, 17 rukun ini dibagi jadi 4. Ada namanya rukun qauliyah, berupa ucapan. Ada yang namanya rukun fi'liyah, berupa perbuatan. Ada namanya ruknun qalbi, rukun dengan hati. Kemudian ada lagi namanya ruknun ma'nawi, rukun secara makna. Coba diulang. Coba diulang tadi, yang pertama apa? Qauliyah, berupa apa? Ucapan. Yang kedua, fi'liyah, berupa perbuatan. Yang ketiga, ruknun qalbi, ya, yaitu rukun dengan hati. Yang keempat, ruknun ma'nawi. Nah, terus di sini lihat mana yang masuk dalam rukun qauli, jadi ucapan, berupa ucapan ya. Di sini ada 5. 1. Takbiratul ihram. Ucapan. Ucapan Allahu Akbar, bukan gerak tangannya. Ucapan Allahu Akbarnya. 2. Baca Al-Fatihah. 3. Tasyahud akhir. 4. Salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Salam pertama. Ulang 1. Takbiratul Ihram. 2. Baca Al-Fatihah. 3. Tasyahud akhir. Ucapannya ya. 4. Salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir. Kelima, salam pertama. Terus sekarang, rukun berupa fi'liyah, perbuatan atau gerakan. Ada 6. 1. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. 2. Rukuk, gerakan ini ya, berarti gerakan rukuknya. 3. Iktidal, berarti bangkit dari rukuk atau iktidal. 4. Sujud. 5. Duduk antara 2 sujud. 6. Duduk pada tahiyat akhir. Duduknya itu rukun. Bacaan tasyahud akhirnya juga rukun. Nah, tumaknina nanti ikut gerakan. Nanti ada tumaknina ketika rukuk, ada tumaknina ketika iktidal, ada tumaknina ketika sujud, ada tumaknina ketika duduk antara 2 sujud. Gerakannya berarti. Jadi tadi kan Abu Suja pisahin tumaknina sendiri-sendiri. Maka tumaknina yang 4 di 4 tempat tadi, ada ketika ruku, ada ketika iktidal, ada ketika sujud, ada ketika duduk antara 2 sujud, masuk dalam rukun, yaitu fi'liyah berarti. Nanti digandengkan dengan perbuatan tersebut. Ini sudah satu paket. Dengan rukunya, dengan iktidalnya, dengan sujudnya, dengan duduk antara 2 sujud. Sekarang yang ketiga, rukun qalbi. Yaitu di sini niat. Terus yang keempat, rukun ma'nawi, yaitu tertib berurutan. berurutan. Sudah? Total berapa? 5 plus 6 plus 1 plus 1 13. Karena tumaknina dipisah, kita gak masukkan tadi. Karena kalau ini berarti pembagian jadi 13, tumaknina jadi satu paket dengan rukuk, itidal, sujud, duduk antara dua, sujud. Ingat itu ya. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam rukun, ya dia tidak berdiri sendiri, berarti jadi 13. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, kita lanjutkan. Tetap di sini letak niat dalam hati. Diberikan catatan, kita masih bahas niat, letak niat dalam hati. Dan untuk rukun, ini rukun semuanya tadi. Rukun di sini ada catatan, rukun itu tidak gugur. Ketika ada yang sengaja tinggalkan, ada karena lupa, atau ada yang tinggalkan karena tidak tahu. Jadi alasannya karena sengaja, lupa, tidak tahu, pokoknya rukun ini harus dikerjakan. Jadi misalnya ada yang sudah sampai rukuk, baca Al-Fatihahnya belum, maka dia harus balik kerjakan rukun itu lagi. Gak bisa dia tutup dengan sujud sahwi. Ingat ya, kalau rukun tadi ya, tidak bisa gugur karena sengaja, karena lupa, karena tidak tahu. Ditinggalkan, pokoknya lakukan rukun itu lagi. Nah itu konsekuensi dari rukun. Rukun-rukun yang lain insya Allah dibahas pertemuan berikutnya. Tadi pagi saya kamar mandi, mendapati ada seperti noda madzi. Tapi saya tidak merasa ada aktivitas berarti sebelum sholat subuh sehingga lanjut sholat. Saya ragu bila noda tersebut ada ataukah sholat karena terlihat masih baru. Apakah saya harus mengkotok sholat subuh saya? Itu namanya dapati najis. Dapati najis ketika tidak tahu. Sholat sudah dilaksanakan, kaidahnya sholatnya tidak perlu diulangi. Dan dianggap sudah sah karena tadi didapati dalam keadaan lupa. Beda kalau dalam keadaan junub. Junub lupa. Maka junub di sini beda keadaannya. Kalau junub harus mengulangi sholat subuh, kemudian diawali dengan mandi terlebih dahulu, baru sholat subuh dilaksanakan. Apa yang dimaksud gerakan tumaknina hingga penulis membedakannya? Cuma perbedaan saya dalam hadis, tapi ada yang masukkan di dalam rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ada yang jadikan satu, ada yang pisah. Maksud dari tumaknina adalah gerakan tenang, ya, dan di situ tidak boleh cepat-cepat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, beri kadar untuk tumaknina adalah sekadar baca sekali tasbih dalam sholat. Kalau ini tercapai, maka tumaknina sudah terpenuhi. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana menyikapi adanya kesenjangan penghasilan dari suatu instansi padahal sama-sama satu induk? Apa ini? Bebannya hampir sama. Apakah ini takdir? Iya, sudah jadi takdir. Bagaimana hukumnya apabila jawaban dari lamaran adalah menunggu sekian tahun, misal 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikan studi? Bagaimana hukumnya apabila jawaban dari lamaran, ini lama banget, 2 atau 3 tahun. Lama banget kamu. 2 atau 3 tahun. Sudah lamar terus tunggu jawabannya ya Mas ya, nanti 3 tahun lagi setelah studi ya gitu ya. Kamu menyampaikan maaf saja, maaf saya enggak bisa lanjut ya, terlalu lama Pak. Saya sudah enggak kuat lagi. Gitu. ketemu saat ini juga, Pak. Saya gak bisa sabar-sabar lagi. Untuk masalah ini, saya gak bisa menahan sabar begitu lama. Gitu aja. Kalau saya bilang, iya Pak, siap gitu. Siap. 2 tahun siap, Pak. Terlalu lama banget itu. Fitnah terlalu besar. Maka bisa mundur, dia kan baru lamaran, belum. Tinggal mundur, nyampaikan maaf, ya. Kalau memang takdir belum saatnya, ya sudah. Kalau memang takdir, ya sudah, nanti akan ketemu 2 atau 3 tahun lagi. Ustaz, boleh apa tidak kita bersalaman dengan adik atau kakak perempuan dari ibu kandung ana? Apa namanya berarti? Adik atau kakak perempuan dari ibu? Iya, itu tante kan? Nah. Mahram apa bukan? Mahram. Ya, kalau itu mahram, masih boleh bersalaman dengan lawan jenis seperti itu. Disunahkan sebelum sholat Jumat untuk mandi, namun sebagai mahasiswa, apakah boleh mandi pagi dengan mandi sebelum Jumat saat belum berangkat kuliah? Boleh. Mandi paginya diniatkan untuk mandi Jumat, boleh. Dengan catatan, langsung niatan mandi Jumat. Niatannya mandi Jumat ya. Awali wudhu, terus guyurkan air ke seluruh badan. Maka nanti dia dapat pahala mandi Jumat di situ. Doa saat khutbah yang kedua adalah tidak tertolak. Lantas saat khotib memimpin doa, apakah jamaah dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan? Walaupun mungkin tidak ada dalil tegas untuk makmum, namun yang terjadi di masa Nabi SAW yang angkat tangan dan berisyarat dengan jari, itu cuma Nabi SAW, berarti khotib. Jamaah tidak perlu, maka bagusnya tidak mengangkat tangan untuk jamaah. Apakah definisi majelis ilmu setelah sholat fardu biasanya ada kultum, namun terkadang apa yang disampaikan pembahasan secara umum bahan tentang agama, bagaimana yang demikian itu termasuk majelis ilmu juga kalau itu berisi pembahasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya pernah mengamalkan amalan satu rojab yang sempat saya lihat dari Instagram. Inna hadza razaqna malaku min nafad. Berarti siapa menulis kalimat ini saat malam pertama pada bulan Rajab pada secari kertas, kemudian meletakkannya di dalam dompet, maka insya Allah rezekinya tidak akan terputus selama 1 tahun. Ini amalan seorang ustadz. Terbesit di pikiran saya ini adalah jimat. Iya, itu jimat dengan kedok jimat atau raja. Nah, terus apa pendapat ustadz? Tinggalkan, ya. Kalau itu ada tulisan Arab kayak gitu, ambil kertas itu, kamu bakar. Bagaimana hukumnya saham online? Ya, pembahasannya perlu rincian kalau bahas saham ya. Dan perlu lihat juga perusahaannya itu apa, tempat kamu tanam saham itu apakah situ ada ribanya, ada transaksi bermasalah atau tidak. Di samping itu ada perlu dilihat dari hal lainnya lagi. Jadi perlu pembelajaran lagi, perlu pengkajian khusus lagi tentang masalah saham. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan pekan depan. Nanti Kamis di MPD jam 4 sampai Isya nanti, menjelang Isya. Jamnya dimajukan jam 4, nanti akan mengkaji apa tadi ya? Untuk judul-judul galau ini. 12 pertimbangan untuk menikah. Nah, ini apalagi yang semester-semester akhir itu misalnya. Saya mau kuliah, mau lanjut S2, mau kerja dulu, apa? Nikah gitu. Biar pikir-pikir kan. Siapa tahu mau nikah langsung. Atau mungkin mau nikah pas kuliah ini gitu misalnya. Misalnya. Jadi bisa hadir jam 4 besok di hari Kamis di Masjid Pokong Dalang. Demikian kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.